Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'ghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu falamudillalah, wa may yudlilhu falahadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما مزيدا أما بعد فإخواني في الدين أخواتي في الله رحمنا الله إياكم. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, bil khusus nikmat iman dan Islam yang merupakan nikmat yang terbesar yang telah Allah anugerahkan kepada seorang hamba di kehidupan dunia ini. Kemudian tak lupa salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabatnya dan para sahabatnya serta mereka-mereka yang mengikuti jejak beliau bil ihsan ila yaumiddin. Insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah permasalahan yang penting yang berkaitan dengan kehidupan keseharian kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang pasti berinteraksi, bermuamalah satu dengan yang lainnya. Dan hal yang demikian tidak mungkin terlepas, tidak mungkin seorang hamba bisa menghindari dari yang namanya muamalah. Karena yang namanya manusia adalah makhluk yang sosial, pasti dia berinteraksi satu sama lainnya. Maka terkala Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dengan suatu tujuan yang mulia, sebagaimana di dalam surat Az-Zariyat Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku, hanya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal ibadah, menyerahkan peribadahan seutuhnya hanya kepada Allah. Maka perlu dipahami ibadah yang dikehendaki di sini adalah ibadah yang komprehensif, ibadah yang menyeluruh, ibadah yang mencakup semua sisi-sisi sendi-sendi kehidupan manusia, baik ibadah yang sifatnya antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ataukah ibadah yang sifatnya antara dia dengan sesama hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. ya. Dan sendi-sendi kehidupan manusia itu tidak akan lepas dari yang namanya ibadah. Sendi-sendi kehidupan manusia tidak akan bisa terlepas daripada yang namanya ibadah. Maka dari sini ulama mendefinisikan hakikat ibadah itu adalah ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwal wal af'al adh-dhahira wal batinah, adalah suatu perkara yang dia mencakup segala urusan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik daripada perkataan maupun perbuatan yang lahir maupun yang batin. Maka dengan definisi yang seperti ini, ini akan mencakup semua sisi-sisi sendi-sendi kehidupan manusia. Maka hal itu adalah ibadah. Yang paling jelas dan gamblang adalah rukun Islam, sholat, zakat, puasa, ya, di bulan Ramadan, haji, ya, dua kalimat syahadat yang pertama. Yang demikian itu sudah yatabadar fi dzihin. Ibadah yang jenis yang pertama ini, ini akan cenderung dipahami, akan cenderung terlintas di benak secara otomatis, ya kan? Ketika dikatakan manusia hidup di dunia ini untuk ibadah, itu langsung otomatis hal-hal yang berkaitan dengan masjid, sholat, ya, kemudian baca Quran, kemudian puasa di bulan Ramadan, kemudian haji, ya, itu secara otomatis. Akan tetapi setelah dilihat dengan cermat dan lebih teliti serta mendalam, bahwasanya ibadah itu adalah mencakup semua sendi-sendi kehidupan manusia. Semua perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang lahiriah maupun batiniah. Semua perkara, daripada perkataan maupun perbuatan. Sehingga yang namanya ibadah itu tidak identik, tidak hanya yang berkaitan dengan masjid. Sehingga ibadah tidak hanya berkaitan dengan masjid. Tapi ibadah dalam arti yang sangat luas. Ya, dalam arti yang sangat luas. Sebagaimana sebuah hadis yang masyhur yang sering kita baca atau kita dengar di Arba'in An-Nawawiyah. Ada salah seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah," hadis Jabir di Sahih Muslim, "Ya Rasulullah, ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu ramadhan wa halal wa ahlaltul halal wa harramtul haram wa lam azid ala dzalika syai'a adkhulul jannah?" Qala na'am. Ya Rasulullah, bagaimana menurutmu terkala aku salat 5 waktu, kemudian aku berpuasa di bulan Ramadan, kemudian aku halalkan perkara yang halal, kemudian aku haramkan perkara yang haram, apakah dengan perkara tersebut aku akan masuk surga, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iya. Ya, lihat di sini ada beberapa perkara di situ disebutkan. Yang pertama, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kiat masuk surga. Kemudian dia mengambil kesimpulan yang berwujud pertanyaan. Ya Rasulullah, bagaimana menurutmu tatkala aku salat 5 waktu, kemudian aku berpuasa di bulan Ramadan, aku halalkan perkara yang halal, aku haramkan perkara yang haram, aku tidak menambah sedikit pun dari perkara yang demikian. Ya, aku tidak melebihinya atau tidak menguranginya. Apakah aku masuk surga? Iya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fi din akhwati fillah rahimanallahu iyyakum. Pertama di situ Rasulullah SAW sebutkan, sahabat ini bertanya, ya ada kata Jabir, ada salah seorang dalam sebuah riwayat ini, ada orang Badui, orang kampung, orang pedalaman, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah tatkala aku sholat 5 waktu dan aku puasa Ramadan, kemudian yang jadi pertanyaan, mana hajinya, mana kewajiban-kewajiban yang lain? Ya, ini bukan berarti dia cuman melakukan kewajiban sholat 5 waktu dan puasa saja. Ya, karena sekian banyak kewajiban-kewajiban yang lain. Ya bukan? Birrul walidain kewajiban kan? Kalau tidak birrul walidain, masuk neraka. Demikian juga yang lebih daripada ini adalah tauhid, kewajiban. Kalau tidak bertauhid, masuk neraka. Demikian juga haji, bagi yang mampu, kewajiban. Kalau tidak haji, padahal dia mampu, masuk neraka. Dan lain-lain perkaranya, banyak. Kewajiban, kewajiban, kewajiban. Yang lain. Maksudnya, dikatakan oleh ulama, ini salah satu bentuk gaya bahasa. Dalam bahasa Arab, tatkala hendak menyampaikan suatu pesan itu dengan mewakili beberapa poin saja. Artinya, saya melakukan kewajiban, salah satu contohnya sholat, puasa, dan lain-lain. Ya, artinya dia melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan atasnya. Dia melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan atasnya. Karena kita tahu yang namanya kewajiban itu bukan cuman sholat dan puasa. Jadi kalau yang tidak paham bahasa Arab, dengan sebenarnya dia akan salah paham. Oh, berarti orang cukup dengan sholat dan puasa, ya itu sudah mewakili dari kewajiban yang lain. Berarti tidak perlu zakat, tidak perlu, itu tidak ada. Ya, ini tidak paham bahasa Arab namanya. Ya, ini tidak paham bahasa Arab, karena ada yang namanya bahasa Arab itu dikru ba'da afradul am, menyebutkan suatu poin-poin yang dia bagian daripada perkara yang umum. Perkara yang umum adalah apa? Kewajiban ibadah yang sifatnya wajib. Ini penyebutannya sebagai keterwakilan saja, bukan sebagai pengecualian. Kalau pengecualian itu suatu hukum yang umum, diambil poin-poin yang khusus darinya. Ya, seperti misalnya Allah haramkan semua bangkai. Allah haramkan semua bangkai. Hurrimat 'alaikumul maitah. Ya, diharamkan atas kalian bangkai. Hanya saja ada pengecualian. Ya. Ada pengecualian dalam hadis disebutkan uhillat lana maitatan wa daman. Dihalalkan untuk kami 2 bangkai. Al-jarad wa al-hut wal jarad. Ikan dan yang sejenisnya, kemudian belalang dan yang sejenisnya. Ini pengecualian. Kenapa? Karena ada beda hukum antara yang umum dan yang khusus. Dalam hadis ini tidak ada pengecualian. Iya, sama hukum yang umum dan yang khusus. Iya. Apa hukumnya birrul walidain? Wajib. Apa hukumnya tauhid? wajib. Apa hukumnya silaturahim? Wajib. Ya. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata qati', tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Artinya tidak masuk surga barang masuk neraka. Ya kan? Ini adalah kewajiban. Ya. Nah, dari sini bisa kita pahami apabila yang dimaksud dalam hadis tersebut, apabila kita melakukan perkara yang wajib-wajib ya Rasulullah. Ya, maksudnya salah satu contohnya apa? Salah satu contohnya salat dan puasa. Yang berikutnya itu sudah dipahami. Ya, itu sudah dipahami, bukan dipahami dengan dua perkara tersebut saja. Kemudian aku halalkan yang halal dan aku haramkan yang haram. Apa yang dimaksud dengan aku halalkan yang halal? Aku haramkan yang haram, aku halalkan yang halal. Di sini disebutkan oleh ulama, aku kerjakan perkara yang halal dengan berkeyakinan tentang halalnya. Ini penting. Perkara yang penting. Jadi mengikuti sunnah Rasulullah SAW, mengikuti jalannya Rasulullah SAW itu bukan tampilan luar saja, tapi luar dan dalam. Jadi mengerjakan perkara yang halal seraya berkeyakinan perkara tersebut adalah perkara yang halal, jangan dibalik-balik. Demikian juga aku haramkan perkara yang haram, artinya aku menjauhkan diri dari perkara yang haram dalam keadaan aku berkeyakinan perkara tersebut adalah perkara yang haram. Maka percuma seseorang tatkala dia mengerjakan perkara yang halal tapi keyakinannya haram. Sebagaimana percuma seseorang meninggalkan perkara yang haram tapi keyakinannya itu halal. Ya sama saja, kurang lebih. Tapi semestinya seorang muslim terkala melakukan perkara, mewujudkan perkara hukum yang lima, wajib, mustahab, haram, makruh, mubah. Ini terkala dia melakukan perkara yang lima ini, itu bukan cuma melakukan saja. Dia melakukan perkara yang wajib, tapi dia yakini sunnah. Itu tidak benar. Atau perkara yang sunnah dia lakukan, tapi dia niatkan wajib. Itu juga salah. Ya. Dan mungkin lebih parah salahnya daripada orang yang tidak melakukan sunnah. Ya. Maka bagaimana mewujudkan seorang dikatakan muttabi' li sunnati Rasulullah SAW, seorang yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW, disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Musawwadah, bahwasanya ittiba' sunnah. Itu seperti apa? Seperti yang kita katakan tadi. Jadi tatkala seseorang melakukan perkara yang wajib, dia berkeyakinan itu adalah wajib. Tatkala seseorang melakukan perkara yang sunnah, dia berkeyakinan itulah sunnah. Sebagaimana yang diyakini oleh Rasulullah SAW. Seperti itu. Bukan dia melakukan perkara yang sunnah, dia yakini wajib. Atau bahkan perkara yang mubah, dia yakini sunnah. Itu juga bukan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ya, jadi mengikuti sunnah Rasulullah SAW itu harus lahir dan batin. Ya, Rasulullah SAW kerjakan dengan keyakinan itulah perkara yang mubah, maka kita niatkan mubah. Maka tidak benar seseorang melakukan perkara yang mubah dia niatkan sunnah. Atau sebaliknya seorang melakukan perkara yang sunnah dia niatkan mubah, itu salah juga besar. Makanya penting untuk mengerti suatu perkara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan kenapa Rasulullah SAW melakukan dan apa hukumnya secara syariat sehingga dia pas tatkala melakukannya, sehingga dia pas tatkala melakukannya. Dia lakukan, Rasulullah SAW melakukan, tapi Rasulullah SAW tatkala melakukannya dengan meniatkan hal tersebut adalah perkara yang mubah. Ya. Maka ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimanallah iyakum, dari sini akan kita lihat. Kemudian sahabat ini bertanya, ya Rasul, apakah aku masuk surga dengan perkara yang demikian? Ya, kata Rasulullah SAW, iya. Artinya orang tatkala berdiri di koridor ketetapan, ketentuan Allah Subhanahu wa taala dari sisi melakukan perkara yang wajib. Kemudian dengan keyakinan hal tersebut adalah wajib. Kemudian meninggalkan perkara yang haram dengan keyakinan perkara tersebut adalah perkara yang haram. Kemudian dia melakukan perkara yang mubah dengan keyakinan perkara tersebut adalah perkara yang mubah. Ini adalah diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini ibadah itu mencakup semua sendi-sendi kehidupan manusia. Ya, mencakup semua sendi-sendi kehidupan manusia. Ya. Sebagaimana ya, dalam sebuah hadis ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa fi bud'i ahadikum shadaqah." Ya. Dan tatkala kamu berhubungan dengan istrimu itu adalah sedekah. Maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu fayakunu lahu ajrun?" Ya Rasulullah, apakah seorang melampiaskan syahwatnya kepada istrinya itu ada pahala? Ya. Kata Rasulullah, "Alaisa idza wada'aha fil haram wa yakunu alaihi wizrun fakadzalika idza wada'ahu fil halal." Ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukankah? Ya. Bukankah tatkala dia letakkan, dia salurkan syahwatnya kepada perkara yang haram, maka itu adalah dosa baginya. Maka sebaliknya, tatkala dia letakkan, dia salurkan syahwatnya kepada perkara yang halal, itu ada pahala. Ya, di sini dia salurkan kepada yang halal. Ya, itu adalah pahala. Dengan demikian, ikhwani fillah, ikhwani fiddin, wa akhwati fillah rahimanallah iyyakum, sendi-sendi kehidupan manusia itu dengan Islam maka semuanya akan mengangkat derajat seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua sisi-sisi ibadah. Ya, semua sisi-sisi kehidupan manusia itu bisa berupa ibadah. Bisa berwujud ibadah. Ya. Bahkan kadang-kadang secara tidak disadari dia lebih besar daripada pahala yang dia ibadah yang terlintas secara apa? Ghalabatuddon, secara terlintas kemungkinan besar apa yang ada di kepalanya. Seperti apa? Seperti sedekah, infak dan sedekah. Orang yang terkala dikatakan infak dan sedekah atau zakat, itu langsung di kepalanya akan terbersit, ini untuk bangun masjid, ya, ini untuk membantu fakir miskin, ini untuk menyantuni anak yatim, ya, ini untuk fi sabilillah, itu kan? Ya, bukan? Iya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau bersabda, "Dinarun anfaqtu fi sabilillah wa dinarun anfaqtu ala miskin wa dinarun anfaqtu ala iyalik fahabbuhu ila Allah wa a'zamu ajran inda Allah subhanahu wa ta'ala dinarun anfaqtahu ala iyalik." Lihat, dinar, harta yang kamu infakkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam dakwah, perang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, membela agama Allah subhanahu wa ta'ala, kan besar pahalanya. Menyiapkan orang-orang yang hendak berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, besar pahalanya. Menyiapkan orang-orang memfasilitasi sarana dakwah, besar pahalanya, luar biasa besarnya. Sebagaimana menyantuni fakir miskin juga besar pahalanya, menyantuni anak yatim besar pahalanya. Perlu diketahui, kata Rasulullah SAW, maka harta yang dengannya engkau santuni, engkau infakkan kepada anak dan istrimu, lebih besar dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihat. Ya. Jadi tatkala seorang mencari nafkah dengan nafkah yang halal, maka dengan harta yang halal tersebut dia nafkahkan untuk anak dan istrinya di sisi Allah Subhanahu wa taala, harta tersebut pahalanya lebih besar daripada tatkala dia menyiapkan untuk jihad fi sabilillah, untuk fakir miskin dan lain sebagainya. Iya. Padahal mungkin orang tidak sadar, ya, sekedar menjalankan rutinitas saja, pergi pagi, pulang sore, ya, mencari nafkah, ya, dengan jual beli dan lain sebagainya. Selintas ya biasa-biasa saja, tidak ada yang spesial. Tapi terkala dia menyiapkan menyantuni fakir miskin dan lain sebagainya, baru dia niatkan pahala. Nah, ini salah. Semestinya di dalam Islam itu selalu memperhatikan perkara prioritas. Al-bada'a bil aham fal aham. Ini adalah salah satu kaidah dalam Islam. Memulai perkara yang penting, paling penting di antara yang penting. Iya. Maka salah tatkala seseorang membiarkan anak dan istrinya terlantar, kemudian dia punya andil besar di dalam dakwah. Iya. Andil besar di dalam menyantuni fakir miskin, salah. Itu namanya besar pasak daripada tiang, salah. Dia tidak mengerti skala prioritas. Tapi semestinya dia prioritaskan anak dan istrinya. Kemudian tatkala ada lebih, baru yang lainnya. Ya, makanya kadar wajib yang diberikan oleh kepala rumah tangga kepada anak dan istrinya, kadar wajib tersebut sangat dicintai oleh Allah SWT lebih besar daripada yang lainnya. Kemudian apabila kewajiban tersebut telah tertunaikan, maka menyusul kewajiban-kewajiban yang lain, infak dan sedekah yang lain menyusul. Ya, tapi kalau belum terpenuhi kadar wajibnya, maka yang lain jadi tidak wajib. Ya, yang lain belum wajib. Ya, maka ikhwan fiddin wa akhwati fillah rahimanallah iyakum, dari sini kita paham bahwa sendi-sendi kehidupan manusia itu dipenuhi dengan yang namanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak spesifik dan tidak hanya berkutat atau berkaitan dengan yang namanya masjid dan isinya saja. Ya, tapi ibadah dengan arti yang sangat luas dan sangat menyeluruh, mencakup semua sisi-sisi sendi-sendi kehidupan manusia. Demikian juga dengan perkara yang diusulkan oleh ikhwan tentang materi pada kesempatan kali ini, yaitu apa tadi temanya? Apa? Mendulang keberkahan, ya, dengan apa? Niaga yang syar'i. Ya. Ya. Kok bisa dapat berkah? Bisa dapat berkah. Ya. Keberkahan dengan bermuamalah, keberkahan dengan berniaga. Berkah itu dikatakan oleh ulama, ya, berkah itu dari bahasa Arab. Ya. Barakah. Ya. Asalnya barakah. Ya. Kalau birkah itu kumpulan air yang luas yang bisa bertahan cukup lama walaupun di musim kemarau. Apa itu? Mungkin telaga sejenisnya. Itu namanya birkah. Jadi sebenarnya asalnya barokah. Tapi ada sisi-sisi kesamaan. Barokah itu subutul khair ilahi fi syai'. Ya. itu berkah, barokah. Jadi adanya kebaikan ilahi, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu, berkah. Ya, makanya orang kita langsung bisa paham. Ya, misalnya seseorang banyak hartanya, ya, banyak hartanya. Tahu-tahu satu anaknya ada satu gila, satu tabrakan mati, satu istrinya stroke, ini lengkap sudah. Ya, terus rumahnya kebakaran, mobilnya kecurian dua. Orang langsung, apa kata orang awam? Itu hartanya enggak berkah. Iya, tidak berkah. Iya, tidak ada al-khairul ilahi. Kebaikan dari Allah SWT. Dan kebaikan dari Allah SWT pada sesuatu, itu yang mengantarkan seorang hamba kepada ketakwaan Allah SWT. Itu hakikat berkah. Mengantarkan kepada ketakwaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan menjauhkan seseorang dari Allah Subhanahu wa taala, tapi mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, itu berkah. Ya, makanya dengan harta yang berkah, dengan harta yang berkah, walaupun dilihat dengan sebelah mata, dia akan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan menyelamatkan seseorang dari neraka jahanam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqun nar walau bisikit tamrah." Takutlah kalian, jagalah diri kalian dari neraka jahanam walaupun cuma berinfak dengan separuh buah korma. Ya, separuh buah korma berapalah nilainya? Ada satu korma dibagi dua, dia infakkan. Ikhlas mengharapkan karunia Allah Subhanahu wa taala besar, bisa menyelamatkan seseorang dari neraka jahanam waliyadz billah. Itu berkah. Ya. Akan tapi kalau harta yang tidak berkah, sekalipun dia infakkan berton-ton emas, tapi tidak berkah, tidak dilandasi dengan harta yang bersih. Ya. Apalagi sudah tidak bersih hartanya, tidak ikhlas pula. Ya, apa jadinya? Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu shadaqatan min ghalul. Ya. Wala salatan min ghairi tahur. Tidak akan Allah terima capek saja berinfak, bersedekah dengan harta hasil tipu menipu, dengan hasil curang. Intinya dari perniagaan, dari usaha yang Allah haramkan, tidak akan Allah terima. Ya, sebagaimana Allah tidak akan terima salat seorang hamba yang tidak bersuci. Ya, yang tidak bersuci tidak akan Allah terima. Bahkan diancam dalam neraka, dengan neraka, dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma lahmin nabata min syuhtin fannaru aula bihi. Daging yang tumbuh dari harta yang diharamkan, maka neraka lebih cocok untuknya saja. Ya, itu namanya harta yang tidak berkah. Walaupun dia berinfak sebesar jagat raya, tapi tidak dilandasi dengan ketakwaan, tidak akan mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada berkah. Ya. Jadi berkah itu tidak hanya dilihat dari besar kuantitas. Ya. Tapi berkah dilihat dari sisi kualitas. Ya. Kuantitas itu nomor kesekian, tapi kualitas itu nomor satu. Ya, kualitas itu nomor satu. Ya, itu hakikat berkah. Tubutul khair ilahi fi syai'. itu berkah. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang halal, usaha-usaha yang halal, itu akan membawa kepada keberkahan. Ya, di dunia dan lebih-lebih lagi di akhirat. Terlebih di akhirat, yaitu terselamatkannya seseorang dari neraka jahanam, kemudian diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetuk pintu sorga. Hadis ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang masyhur. Hadis yang masyhur bagi orang yang belajar Kitabul Baik. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, "Idza tabaya'a ar-rajulan fa kullu wahidin minhuma bil khiyar. Fa in sadaqa wa bayyana ma lam yatafarraqa, fa in sadaqa wa bayyana burika lahumma fi bai'ihima. Wa in katama wa kadzaba muhaqqat barakatu bai'ihima." Lihat apa kata Rasulullah SAW. Seseorang yang bertransaksi, berjual beli, ya, dua belah pihak yang bertransaksi dengan jual beli itu bil khiyar, masing-masing punya pilihan, pilihan untuk melanjutkan transaksi atau membatalkan transaksi, bukan dengan keterpaksaan. Malam yatafarraqa, selama mereka masih di tempat akad, di tempat transaksi. Kalau kata Rasulullah, kalau sekiranya keduanya jujur, kalau sekiranya ada aib, dia jelaskan aibnya. Ada cacat, dia jelaskan cacatnya. Ada kelebihan, dia jelaskan kelebihannya. Tidak menambah, tidak mengurangi. Ya, tidak menambah dan mengurangi. Itu penting. Menjelaskan apa adanya. Bukan seperti iklan yang bombastis. Ternyata khasiatnya tidak seperti yang disebutkan dalam iklannya, dalam promosinya. Kata Rasulullah SAW, kalau tidak begitu, wa in katama wa kadzaba, kalau dia jujur, dia jelaskan apa adanya, dia jelaskan apa adanya, maka apa kata Rasulullah SAW, burikalah umabi bayima, transaksi mereka akan diberkahi. Ya, transaksi mereka akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terkala mereka tidak jujur dalam transaksi tersebut, ada unsur bohong, ada unsur tipuan, ya, atau tadi yang kita sebutkan promosi, iklan tidak sesuai dengan faktanya, maka kata Rasulullah SAW, muhaqqat, akan terhapus barokah, keberkahan daripada jual beli tersebut. Ya. Nah, tadilah orang awam bilang, wah nanti apa ada musibah dan lain sebagainya. Artinya di dunia saja sudah kelihatan asar-asarnya. Ya. Walaupun itu sebenarnya apa yang disebutkan oleh orang awam tidak selalu tepat. Ya. Jadi kalau ada musibah atau musibah, oh itu nggak berkah, belum tentu. Ya. Belum tentu. Ya, walaupun itu sering terjadi, istilahnya orang awam uang panas, ya kan? Uang panas cepat angusnya. Walaupun itu sering terjadi, apalagi hal-hal yang berkaitan dengan mendolimi orang lain. Maka yang demikian saya katakan kurang tidak selalu tepat. Ya. Karena apa? Karena bisa jadi dia sudah jujur, dia sudah baik, itu cobaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajat salah seorang hamba, ya, salah seorang hamba. Kalau ternyata dia adalah orang yang soleh, orang yang berusaha untuk jujur, ya, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ma asabakum min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir likai la ta'asaw 'ala ma fatakum wala tafrahu bima ataakum. Ini musibah yang Allah timpakan kepada hambanya. Ini salah satu hikmahnya itu agar kita tidak sombong dengan apa yang kita capai, dan juga kita tidak bersedih dengan apa yang telah Allah Subhanahu timpakan dari perkara-perkara yang tidak mengenakkan kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala menguji seorang hamba dengan kesenangan dan kepedihan. Ya. Jadi ada sebagian kasus yang dia adalah ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Ya. Dan bahkan bisa jadi itu ada hikmah yang besar. Tatkala ada musibah menimpa seorang hamba, dengannya seorang hamba bisa mengambil pelajaran. Seorang yang mukmin, tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan peringatan, mudah-mudahan dia tanabbah, dia tersadar. Ya, dia tersadarkan bahwasanya apa yang dia lakukan adalah perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala hendak menggugurkan dosa-dosanya. Bisa jadi, ya, bisa jadi suatu musibah itu rahmat di baliknya. Ya, itu rahmat di balik musibah tersebut. Demikian juga dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu mar'an samhan idza ba samhan idza syara samhan idza qada samhan idza qada. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang yang mudah tatkala dia bertransaksi dalam jual, dalam membeli, dalam membayar hutang, dalam menagih hutang. Mudah, tidak susah, tidak memberatkan. Ya. Tatkala dia menjual, tatkala dia membeli, tatkala dia membayar hutang, menunaikan hutangnya. Ya. Artinya tidak dia undur-undur tatkala dia punya kemampuan. Dengan syarat tatkala dia punya kemampuan. Karena Rasulullah SAW bersabda, matulullahi zulmun. Seseorang yang punya kemampuan untuk membayar hutang, kemudian dia tunda, itu adalah kezaliman. Kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Sebagaimana tatkala dia menagih hutang, dia lihat orangnya betul-betul tidak mampu, maka dia kasih kemudahan dan kelapangan. Iya. Dia kasih kemudahan, bisa dia ya tunda. Rasulullah SAW bersabda, man anzara mu'siran. Iya. Aqala Allah asratahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang memberikan tenggang waktu bagi orang yang tidak mampu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keringanan-keringanan bagi dia nanti di hari kiamat. Ya. Sebagaimana bisa lebih baik lagi kalau dia selain dia kasih tenggang waktu, dia kasih diskon hutangnya atau dia lunaskan. Ya, tapi jangan berharap. Ya, maksudnya kalau yang menghutang jangan berharap Maafin aja ya, jangan. Tidak boleh itu. Ya. Tapi ini kelapangan dada, sekedar berharap saja tidak boleh. Dengar, sekedar berharap lagi tidak boleh, apalagi minta. Ya. Ya. Karena pasti tidak berkah. Tidak berkah. Ya. Dalam sebuah hadis disebutkan, ya. Iza ja'aka mal wa anta ghair sa'ilin wala musyrifin. Ya. Kata Rasulullah, wala sa'ilin, ya. Min ghairi sa'il, min ghairi su'alin wala musyrifin. Ya. Jadi khudhu. Ya. Wa illa fala takhudhu. Kalau datang kepadamu harta dengan engkau tidak memintanya, atau kamu tidak minta, tapi kamu ada kan? Dia tidak minta, tapi dengan gaya bahasanya, dengan penampilannya yang wah menyedihkan dan lain sebagainya. Maka dengan tidak, dengan dua perkara ini ambil, tahu-tahu nggak ada angin, nggak ada hujan, ini sekilo emas. Ya, rezeki. Iya kan? Tapi kalau dengan meminta atau tidak minta tapi dengan gelagat-gelagatnya orang sudah paham. Bilang aja terus terang, ya kan? Dia sudah paham itu tidak akan berkah. Jangan diambil, kata Rasulullah. Jangan diambil. Ya. Jangan diambil. Jadi bukan cuma sekedar meminta yang tercela secara syariat, tapi mengkondisikan kita seakan-akan kita butuh sehingga orang kesian ngasih, itu juga tercela. Harta yang sampai kepada kita hilang, akan hilang berkahnya. Akan hilang berkahnya. Ya. Tapi seorang muslim yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu aziz. Dia tidak nampak kalau dia itu kekurangan. Ya, tidak nampak kalau dia membutuhkan. Ya. Kelihatannya happy-happy aja. Padahal setengah mati dia sudah. Ya. Banyak sekali pujian-pujian Allah SWT kepada orang-orang seperti itu. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Lil fuqara'i alladziina uhsiru fi sabilillah. Ya. La yas'aluna an-naasa. Apa ayatnya yang ada minat ta'affuf, yang ada minat ta'affuf di akhir-akhir surah Al-Baqarah itu, yang ada minat ta'affufnya. Gimana? Hah? 273. Lil fuqara'i alladziina usiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ard. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-naasa ilhafa. Ya, jadi hakikat kalau mau ngasih sedekah itu pilih-pilih. Pilih-pilih. Ya. Yang paling bagus kasihkan kepada orang-orang fakir. Yang mereka terkurung di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka ini orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak dianjurkan seorang memberi menyantuni orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanul birri wa taqwa la ta'awanul itsmi wal udwan." Tolong menolonglah kalian dalam ketakwaan dan jangan tolong menolong dalam keadaan kemaksiatan dan permusuhan. Ya, makanya Syaikhul Islam Taimiyah rahimahullah dan ulama yang lain mengatakan zakat jangan diserahkan kepada orang yang tidak sholat. Ya. Artinya orang yang tidak sholat aktivitasnya semuanya dosa. Ya. Aktivitasnya semuanya dosa. Ya, orang yang kafir semua aktivitasnya dosa. makannya dosa, berpakaiannya dosa, sekedar menghirup udara pun dosa. Artinya apa? Artinya untuk memperbanyak dan siksaan dia nanti di hari kiamat. Jadi dia bukan cuma diazab dengan kekafirannya saja, tapi dia diazab dengan dia makan diazab. Ya, semestinya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin kebalikannya, makannya dapat pahala, berpakaiannya dia berpahala, menghirup udara segarnya dia berpahala, seperti itu. Ya. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimanallahu iyyakum. Ya. Ini untuk orang-orang fakir yang dia terkurung di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. La yastati'una darban fil ard. Dalam ayat ini memang tertujukan secara khusus kepada orang-orang fakir yang hendak dia berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jihad dan lain, demikian juga dengan yang lainnya. Yasabuhumul jahilu aghnia. Ya. Orang-orang tidak tahu. Mereka pikir mapan. Kelihatannya mapan kok. Ya kan? Senyum-senyum terus, enggak kelihatan sedih, murung-murung. Ya. Seperti itu adanya. Minat ta'affuf, nahan diri. Ya. Jangan kan minta menampakkan dia butuh saja, itu tidak. Orang seperti ini orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ta'rifuhum bisimahum, engkau wahai Rasul tahu sebenarnya. Ya, Rasul tahulah pasti. Ya kan? Oh, ini orangnya nih. Ya, tidak mau. Ya. Ta'rifuhum bisimahum, kamu tahu dengan gelagat-gelagat mereka itu tahu. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu. Ini. Laisa'aluna an-nasa ilhafa, mereka tidak mau minta-minta kepada orang. Artinya tadi musyrif, mutasyarrif, sekedar menampakkan dia butuh itu aja tidak. Ya. Kelihatannya kok nyaman terus. Padahal dia sudah kembang gembis. Ya. Sudah hampir sekarat, tapi kok enjoy terus ya. Ya. Tadi. Ya, ini baru kena sedikit langsung kelihatan ininya. Ya kan? Jadi tidak, seperti itu tidak benar. Ya. Ikhwan fiddin, wa khawati billah rahimahullah iyakum, dari sisi-sisi tadi kan kelihatan sekali. Kelihatan sekali bahwasanya perniagaan yang syar'i, perniagaan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang penuh dengan kejujuran, yang penuh dengan kemudahan, itu akan membawa rahmat Allah, akan membawa keberkahan pada transaksi tersebut. Intinya transaksi perniagaan, muamalah jual beli yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala itu adalah perniagaan yang terpenuhi persyaratannya dan terhindar daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sudah. Kalau terpenuhi syarat-syaratnya, terhindar, diistilahkan oleh ulama, tawafurus syurut wa intifa'ul mawani. Itu istilahnya. Tawafurus syurut, syarat-syaratnya terpenuhi, kemudian penghalang-penghalang daripada keabsahannya juga terhindarkan. Tawafurus syurut wa intifa'ul mawani. Nah, itu sudah berkah dia. Ya, kemudian setelah itu diniatkan untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan sedekah dan lain sebagainya. Itu Allah SWT berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat setelah yang kita baca tadi ayat 275, wa halallal bai'a wa harramar riba. Allah halalkan transaksi jual beli dan Allah haramkan riba. Allah halalkan transaksi jual beli dan Allah haramkan riba. Ya, dan ini selalu kita ingat hadis yang pertama tadi. Hadis Jabir tadi. Ya Rasulullah, ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram. Ya. Ya Rasulullah, apakah tatkala aku melakukan perkara yang wajib-wajib kemudian aku melakukan perkara yang halal dan berkeyakinan kehalalannya dan aku meninggalkan perkara yang haram, aku yakini keharamannya, aku masuk surga? Itu selalu kita ingat. Jadi tatkala kita melakukan perkara yang halal, ya, kemudian kita keyakini kehalalannya, itu akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, tatkala kita meninggalkan perkara yang haram, ya, maka kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah gandengkan antara dua perkara. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Ya. Jual beli yang halal tadi yang membawa keberkahan, yang terpenuhi syarat-syarat sahnya dan terjauhkan daripada penghalang-penghalang untuk keabsahannya. Itu saja. Ya, sementara riba di sini Allah haramkan riba, itu sebagai kebalikan jual beli yang halal. Ya. Sebagai kebalikan jual beli yang halal. Ya. Dan perlu diketahui yang namanya riba itu tidak identik dengan muamalah yang ada pada bank-bank tersebut. Ya. Baik bank-bank konvensional maupun bank-bank yang berlabel Islami. Ya. Yang melabeli riba dengan syariat. Ya. Tidak identik dengan praktek lintah darat. Ya. Ya, datang dia kasih, ini namanya koperasi. Ya. Datang dia nawarkan kepada pedagang-pedagang, saya ini 10 juta, ya, nanti cicil 20 kali, ya, total-total jadi 30 juta, belum lagi kalau telat nambah, kalau telat bayar, tambah lagi. Ya. Itu namanya riba jahiliyah. Orang kan kebanyakan kaum muslimin namanya riba ya itu. Padahal riba itu dalam sebuah asar disebutkan ya. Yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari sahabat yang mulai Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ar-riba bi'un wa sab'una baban. Riba itu 70 sekian pintu. Ya, 70 sekian pintu. Bukan satu pintu seperti yang kita pahami. Ya, 70 sekian pintu. Ya, dalam sebuah hadis yang lain, ya, makanya dikatakan oleh Imam Muhammad bin Nasr al-Marwazi, maksudnya di sini yadkhulu fi kullu bai'in muharram, masuk semua transaksi jual beli yang diharamkan. Ya. Dalam sebuah hadis misalnya diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, as-salaf fi habalil habalah riba. Ya. As-salaf fi habalil habalah riba. Apa itu? Transaksi. Ya. Pinjam atau bayar di depan, di belakang dan lain sebagainya. Dalam permasalahan habalil habalah itu riba. Habalil habalah itu salah satu contoh kasus transaksi yang ada gamblingnya terlalu jelas nampak, itu riba. Kalau habalil habalah itu gambling model zaman orang zaman dahulu. Itu ada beberapa kasus, beberapa contoh. Contohnya sudah pernah kita bahas dalam pelajaran mutlakkan. Orang zaman dahulu itu biasa mereka, saya beli apa yang ada di perut unta ini. Ya, ada sapi hamil, itu sudah dibuat transaksi. Bukan sapi induknya yang dijual, bukan. Tapi apa yang di perut sapi hamil tadi. Ya. Saya beli, misalnya kalau dia lahir sehat walafiat, sapi tersebut harganya 1 juta. Ya, harga normalnya. Misalnya. Kemudian gambling, saya beli itu 500 ribu. Ya. Nanti kalau lahir itu punya saya. Ya. Tahu-tahu lahirnya cacat. Ya. Tahu-tahu lahirnya mati. Ya. Tahu-tahu lahirnya kembar, macam-macam kan bisa. Kembar untung dia. Kalau enggak kembar aja sudah untung. Ya. Kalau cacat dia rugi. Ya. Ya, tahu-tahu kakinya 2. Ya. Kan bingung, 1 depan 1. Belakang 1 misalnya. Segala macam kemungkinan. Itu gharar. Ada sifatnya gambling. Ini kata Rasulullah SAW ini riba. Ya lihat riba. Padahal kan mana yang seperti kita pahami, ya kan? Bukan tidak ada nambah-nambah utang dan lain sebagainya, tidak ada. Tapi yang seperti ini saja itu sudah riba. Ada lagi kasus hablah habalah, itu natajil janin. Jadi janin yang ada di dalam perut sapi tersebut ya dibiarkan hidup. Hah? Dibiarkan hidup sampai dia besar. Ya. Sampai dia punya anak lagi, anaknya baru dibeli. Ya kan? Berapa tahun itu? Iya. Iya, kalau yang lahir laki, apa betina, kalau lahirnya laki. Ya kan? Enggak dapat dia, rugi aja. Iya, kalau lahirnya sapi betina, iya kalau dia subur. Kalau dia tidak, ya kan bagaimana? Nah, seperti ini dikatakan oleh Rasulullah SAW ini adalah riba. Ya. Sebagaimana ada lagi riwayat yang menyebutkan tentang sebuah hadis yang dikatakan oleh Mujahid rahimahullah ta'ala, Imam Mujahid rahimahullah ta'ala, kepada Ibn Abi Layla, dia katakan, hadisni bihadisin tajma'u fihi abwabur riba, kabarkan kepadaku sebuah hadis yang mencakup di situ bab-bab riba, pintu-pintu riba. Maka dia berkata, ittaqi kasba ma lam yadman, ma lam tadman. Ya. Ini juga riba. Ittaqi kasba ma lam tadman. Ya, jangan engkau bertransaksi ya, ngambil keuntungan dari barang-barang yang belum ada masuk padamu. Ya. Seperti apa ini? Jadi jangan salah paham. Jangan salah paham. Transaksi, ya. Seseorang bertransaksi. Ya. Misalnya Zaid dengan Amr. Zaid dengan Amr bertransaksi. Ya, Zaid Amr. Satu lagi siapa? Ah. Ziyad. Jangan mirip-mirip. Agus. Jangan Agus, nanti tersinggung Agusnya. Zaid dengan Amr. Ya, ini dia bertransaksi. Transaksi dia bertransaksi. Baru dia bertransaksi. Ya. Ini belum diterima si Zaid jual kepada Amr, belum diterima oleh Amr. Ya. Belum diserah terimakan kepada Amr. Dia sudah jual kepada Ali. Sehingga barangnya belum sampai kepada Amr, sudah sampai kepada Ali. Nah, ini namanya kas malam yadman. Dia ngambil keuntungan dalam keadaan dia belum masuk kepada dia. Ya, makanya Rasulullah SAW bersabda, dalam sebuah hadis disebutkan, naha Rasulullah SAW an yabi'ar rajul sil'atahu hatta yahuza ila rihalihi. Jangan seseorang ya menjual barang dagangan yang belum masuk kepada dia. Nah, ini kan banyak seperti ini. Nah, ini termasuk poin riba. Ya, belum masuk kepada dia. Kecuali kalau dia punya perwakilan, itu lain. Ya, perwakilan itu sama seperti posisi dia. Si Amr punya perwakilan, dia ambil, dia jual kepada Ali, itu tidak masalah. Tapi ini enggak ada Amr, enggak ada Ali, lewat aja begitu saja. Ini tidak boleh. Itu namanya kas malam, ya teman. Itu maksud riba. Padahal kata Rasulullah SAW, adana riba ayatir rajulu ummahu. Dosa riba yang paling ringan, itu sama seperti seseorang mendatangi ibunya. Menzinahi ibunya. Ini perkara yang besar. Ada mungkin orang yang masih sehat akalnya untuk menzinahi ibunya, pada sallallahu alaihi wasallam. Itu dosa riba yang paling ringan. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an tentang dahsyatnya riba. Allah sebutkan fa'adhanu biharbim minallahi wa rasulih. Jadi kalau orang tidak stop dari perkara-perkara transaksi yang Allah haramkan dengan riba, ya, maka kumandangkan dengan perang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ya, ini luar biasa. Sangat menakutkan perkara ini. Dan demikian banyak praktek-praktek di masyarakat, ya, yang keluar dari tuntunan syariat. Itu hal-hal yang memang tidak spesifik. Ya. Ketika kita jumpai dalam kitab-kitab fikih, akan ada pembahasan khusus tentang buyuk jual beli, kemudian pembahasan khusus tentang riba. Ya. Artinya yang tidak spesifik dimasukkan oleh ulama ke dalam riba, walaupun dalam hadis-hadis yang banyak perkara jual beli yang haram itu termasuk dalam riba, itu saja ya, sudah menakutkan seperti itu. Apalagi yang betul-betul terjerumus ke dalam riba. Ya. Orang taunya riba yang tadi, riba yang satu poin yang tadi. Belum tahu lagi perkara riba yang jelas-jelas riba, yang tidak ada ulama yang mengingkari tentang ribanya, dan itu lumrah terjadi. Ya, transaksi pada asnaf ribawiyah yang tidak cash. Ya, diistilahkan oleh ulama namanya riba nasiah. Ya, riba nasiah. Seperti apa contohnya? Seperti misalnya transaksi emas tapi tidak cash. Entah dengan sistem kredit. Itu tidak ada ulama yang menghalalkan, semuanya sepakat tentang keharamannya. Ya, dari zaman dulu sampai zaman sekarang, kecuali ulama-ulama ada pesanan-pesanan tertentu dari orang-orang Yahudi atau yang semisalnya, ya, yang jelas-jelas haram, Allah halal disebutkan dalam Al-Qur'an, dia tetap halalkan atau sebaliknya. Tapi ulama yang berpegang kepada Al-Qur'an dan Sunnah sepakat, misalnya seorang beli emas dengan cara kredit tadi, itu mana ada pengingkaran di tengah-tengah masyarakat, padahal dosanya paling kecil seperti seorang mendatangi ibunya, iya, atau misalnya itu banyak sekali Ya, banyak sekali terjadi pada kasus orang-orang yang usaha emas. Jarang ketika dia ngambil emas ya, dari pengusaha besar emas, kemudian dia mau olah itu dengan cara cash. Jarang. Dengan cara transfer saja Allah haramkan, karena tidak ya dan biadin. Apalagi dengan seperti itu. Ya. Belum lagi terlalu banyak makanya dikatakan sab'una baban. Ya, bid'an wa sab'una baban. 70 sekian pintu. Ya. Bagaimana kalau tidak belajar? Ya. Masa bodoh, yang penting saya kenyang, yang penting saya banyak duit. Ya, masyaallah afiyah. Ya. Dia tidak peduli akan akhiratnya, yang penting dia nyaman dengan dunianya. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, ya. Suatu saat, ya. Ini sebenarnya pembahasan yang bisa kita habiskan berbulan-bulan, setiap hari 2 jam aja bisa berbulan-bulan. Kita mau habiskan 2 jam. Tapi ya minimal dapat gambaran walaupun dapatnya secuil. Dalam sebuah hadis tentang kisah Bilal radhiyallahu taala anhu. Hadis yang sangat masyhur bagi orang-orang yang belajar permasalahan riba. Suatu hari Bilal radhiyallahu taala anhu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa kurma yang bagus. Ya. Kurma yang bagus. Rasulullah sallam heran. Ya, dari mana engkau dapat kurma yang bagus ini? Ya. Hadisnya muttafaqun alaih. Dari mana engkau dapat kurma yang bagus ini? Kata Bilal radhiyallahu anhu, kan karena Rasulullah tahu, ya, Bilal yang berkhidmat, yang membantu rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tahu, ingat enggak ada kurma bagus ini. Ya. Kata Bilal, iya Rasulullah, memang tadinya kita punya korma yang tidak bagus. Ya. Korma yang tidak bagus. Ada beberapa gitu. Ya. Kemudian saya pergi ke pasar, saya tukar korma yang tidak bagus tadi dengan yang bagus ini. Apa kata Rasulullah? Allah, Allah, ainur riba. Allah itu isim fi'il mudhari, artinya tawajjuh. Kayak gitu kurang lebih. Waduh, kata Rasulullah, itu riba. Iya. Apa? Jadi misalnya seseorang punya korma 10 daripada korma yang tidak bagus, 10 kilo misalnya. Kemudian dia pingin korma yang bagus, kalau ditukar itu 1 kilo nilainya. 10 kilo itu dihitung cuman harganya 300 ribu rupiah. Kalau dia mau beli korma ajwa cuman dapat 1 kilo. Korma ajwa yang bagus misalnya 300. Ya. Pikir-pikir. Ya, ini aja ditukarkan sama nilainya. Ya. Iya bukan? Yang 10 kilo harganya 300, yang sekilo 300 juga. Tukar aja, selesai urusan. Iya kan? Tapi kata Rasulullah, ainur riba, ainur riba. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beri solusi, kalau pengen yang halal, itu yang 300 engkau jual dulu. Ya. Engkau jual dulu yang 10 kilo, engkau jual dapat ya, dinar atau dirham, dapat duit, baru engkau beli yang 1 kilo tadi. Ah, ribet amat. Ya, tapi itulah ketentuan syariat. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mensyariatkan ini dari atas langit yang ketujuh melalui rasulnya. Rasulullah SAW Itu kan cuma penyampai dari Allah SWT. Ini ketentuan Allah SWT yang menciptakan manusia dan jin. Allah buat aturan seperti itu. Jadi jenis-jenis tertentu yang dia mengalir padanya unsur-unsur riba, ya, baik itu makanan pokok ataukah mata uang, termasuk dalam hal ini emas dan perak, itu aturannya lebih ketat lagi dan harus belajar seseorang. Kalau tidak, dia terjatuh dalam perkara yang Allah haramkan dalam keadaan dia tidak mengerti atau tidak mau mengerti. Ya kan? Tidak mengerti atau tidak mau mengerti. Ya. Ya kan, ngeri seorang kalau dosanya misalnya sama dengan menzinai ibunya dalam keadaan dia tidak mengerti atau tidak mau mengerti. Ya. Nasallallahu alaihi wa sallam. Ya, itu kita cuma kasih contoh kecil sedikit saja. Ternyata untuk urusan jual beli sekian banyak perkara-perkara yang bisa menyerempet kepada perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah SWT. Akan tapi ulama memberikan ringkasan, ya, ringkasan yang mudah-mudahan dengannya seseorang bisa mengambil garis besar tentang perkara-perkara yang Allah halalkan dan perkara-perkara yang Allah haramkan. Kita tadi sudah singgung bahwasanya jual beli yang membawa keberkahan itu adalah jual beli yang terpenuhi sekian persyaratannya dan terhindar dari sekian penghalang-penghalang tentang keabsahannya. Maka kita katakan di sini yang pertama, syarat yang pertama adalah dicatat ya. Syaratnya yaitu ada unsur keridhaan dari kedua belah pihak. Ada unsur keridhaan dari kedua belah pihak. Allah SWT berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Itu Allah sebutkan, ya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan harta sesama kalian dengan cara kebatilan kecuali dengan perniagaan yang saling ada unsur keridhaan sesama kalian. Rasulullah SAW bersabda, innamal bay'an tarad. Ya, jual beli itu dengan unsur saling keridhaan satu sama lainnya. Sehingga tidak boleh kalau ada salah satu pihak terpaksa atau dipaksa. Ya. Atau paling tidak enak. Ya, orang Jawa bilang apa? Pekewuh. Itu tidak halal. Rasulullah SAW bersabda, "La yahillu malu mri'in muslim illa bi thibatin min nafsihi." Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan ada kelapang dadaan. Ada kelapang dada. Ya. Ini syarat yang pertama. Jadi tidak sah dari orang yang terpaksa atau dipaksa tanpa hak. Ya. Karena ada yang dipaksa menjual tapi dengan hak. Ya. Itu biasanya sudah ada unsur campur tangan pengadilan. Ya. Kalau ada unsur campur tangan pengadilan, seorang punya harta banyak, punya kemampuan membayar, sampai tenggang waktu tertentu dia tidak bayar dan mendolimi orang yang penjual, maka ini pemerintah berhak untuk memaksa dia untuk menjual kemudian membayar. Itu tapi kasusnya seperti itu. Tapi dengan dalam hal ini walaupun dia tidak ridho, itu jual belinya sah. Ya, jual belinya sah. Tapi dalam hal ini yang dimaksudkan di sini tidak ada unsur seperti itu. Maka seorang menjual, misalnya banyak kejadian seseorang bertahan tidak mau menjual dia punya tanah dan rumah di situ. Ya, tapi dikarenakan ada pihak-pihak tertentu, ya, dia punya proyek-proyek tertentu sehingga itu tanah dan rumah harus dijual. Kalau tidak hangus saja. Ya, kalau tidak hangus saja. Ya. Dibuat sertifikat yang lain yang baru, ya, sertifikat double dan lain sebagainya. Maka yang seperti ini tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jual belinya bukan cuma haram tapi batil. Ya, jadi di sini ada jual beli yang haram dan batil. Bisa jadi jual beli itu haram tapi tidak batil. Ya. Kalau jual beli batil itu sudah pasti haram. Ya. Ya. Ada nanti kita belajar jual beli haram tapi sah. Bisa, ya bisa. Ya bisa. Semua syarat-syaratnya sudah terpenuhi, hanya saja mengandung poin-poin yang haram. Ya, poin-poin yang haram. Ya, seperti sudah lewat pernah kita pelajari yang dalam Umdatul Ahkam, jual beli yang haram tapi sah. Ya, sah, haram tapi sah. Seperti misalnya jual beli talakil jalab. Talakil jalab itu seorang Rasulullah SAW bersabda, la talaqaw rukban fa idza jaa'a sahibu as-suq fa huwa bi khairin nadharain. Ya, ini kata ulama, dia haram tapi sah. Ya, haramnya sudah pasti tidak berkah. Mana ada haram membawa berkah? Ya. Jangan kalian ya memotong kompas. Ya. Maksudnya apa? Ada orang-orang kampung pedalaman, ya, bawa ikan, bawa ayam, bawa peti, bawa singkong, bawa padi, ya. Kita potong kompas, kira-kira 20 kilo atau berapa kilo sebelum masuk pasar, kita sudah potong. Jual sama saya, Pak. Ya, jual sama saya. Sekarang. Nah, itu tidak boleh. Biarkan dia masuk pasar dulu. Dia tahu harga pasaran, ini baru dia bertransaksi. Tapi yang seperti ini kan jarang terjadi. Yang banyak orangnya pengennya yang haram aja terus. Biar lebih mudah, biar lebih untung besar, dia potong kompas. Dia sebelum masuk pasar sudah dia transaksi. Sehingga terjadilah apa yang terjadi. Kata Rasulullah SAW, seperti ini, biarkan masuk pasar. Nah, hukum syariat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasulnya, semestinya kalau orang yang sudah masuk pasar, fawa bi khairin nadharain. Dia orang yang punya barang tadi, setelah lihat harga, wah kurang ajar, ternyata harga pasarannya satu karungnya bisa dapat 1 juta, tapi saya dia ambil 250 ribu. Ya, maka kata Rasulullah, fawa bi khairin nadharain. Dia bisa. Kalau dia ingin lanjutkan transaksi tersebut, dia lanjutkan. Kalau enggak. Itu hukum syariat. Tapi ini tidak mungkin terjadi di negeri kita. Ya. Indonesia tercinta ini. Ya. Nah, yang seperti ini, itu salah satu contoh kasus jual beli yang haram, tapi tetap sah. Bisa sah. Ya. Tapi yang batil, sudah pasti tidak sah dan sudah pasti haram. Bisa jadi yang haram, dia tetap sah. Ya, seperti yang kita contohkan tadi. Intinya ini salah satu syarat, ya, harus ada unsur keridhaan Ya. Salah satu ada unsur keridhaan dengan lapang dada. La yahillu malu mri muslim illa bi tibati min nafsi. Jadi tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kelapang dadaan. Dan ini itu terlalu luas, kaidah yang terlalu luas. Bukan hanya dalam transaksi. Bukan hanya dalam transaksi. Masalah hadiah. Juga ada orang ngasih hadiah karena keterpaksaan. Karena enggak enak. Karena malu, ya udah terpaksa ngasih. Itu juga tidak halal. Diset sedemikian mungkin sehingga orangnya kasih hadiah. Dan bahkan masalah simpan pinjaman juga seperti itu. Tidak halal kata Rasulullah SAW. Orang ngasih pinjam karena terpaksa, karena enggak enak, ya. Atau dan seterusnya. Ya. Ini penting. Ini penting, kaedah la yahillu malu mri muslim, itu hadis tapi sudah menjadi kaedah. Illa bi tibati min nafsi, baik dalam jual beli, baik dalam hadiah, baik dalam pinjam meminjam, itu tidak halal. Ya. Kecuali tadi paksaan dengan hak, ya. Pemerintah turun tangan dan lain sebagainya. Ya, yang seperti itu apalagi kayak hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Ya, kemaslahatan umum ini permasalahannya jadi lain. Ya. Tapi jangan salah paham dalam permasalahan ini. Ada kasus, misalnya seseorang jual mobil karena terpaksa. Apa misalnya? Karena terpaksa anak dia sakit, ya kan? Anak dia sakit, kalau tidak berobat mati anaknya. Ya, duitnya tinggal, hartanya tinggal mobil saja. Nah itu gimana, Ustaz? Kan terpaksa dia jual. Kalau anaknya tidak sakit, dia tidak jual. Ah, ini bukan mukroh dalam istilah ulama, tapi ini namanya mutor. Ya, mukroh dengan mutor beda. Ya. Kalau mukroh itu tidak ada keridoan. Ini dia ridho banget. Kalau bisa cepat-cepat deh cari ada yang mau beli gitu kan. Ya, maka disebutkan oleh sebagian ulama, bahkan justru kalau kita beli itu nolong. Ya, kalau tidak ada yang beli, sudah tamat riwayat anaknya. Ya, ba'dallah subhanahu wa ta'ala. Ya, apalagi sebagian rumah sakit kejam. Ya, kalau tidak ada duit, bisa-bisa dilempar itu pasiennya. Taruh di pinggir jalan, seperti yang terjadi kemarin. Ya, sekarang luar biasa, yang namanya rumah sakit ya harus profit oriented, kalau tidak berjalan rumah sakitnya. Tidak ada lagi aspek sosial sebagaimana pendidikan. Ya. Kalau tidak profit oriented tidak jalan. Ya. Itu cerita lama, itu cuman sekedar penamaan yang namanya pendidikan itu tidak tabu kalau dikatakan bisnis pendidikan. Ya. Bilang aja jujur itu bisnis. Ya, tapi sekarang mana ada yang namanya pendidikan dikatakan bisnis? Ya kan? Itu lembaga sosial. Ya, lembaga sosial tapi ngeruk duitnya luar biasa. Ya kan? Itu bilang saja apa adanya, bisnis. Ya. Enggak usah bilang-bilang kasih label-label seperti itu. Ini sama juga dalam kasus seperti itu. Bilang aja dari awalnya saya ini sekian. Untuk sakit ini sekian, ini sakit ini sekian, tidak sanggup, jangan di sini. Kita juga mau menghidupi ini sekian karyawan, ya. Kita bukan yang bekerja sama pemerintah misalnya, dia bilang seperti itu kan. Kecuali yang ada kerjasama dengan apa tuh yang dan lain sebagainya itu. Nah yang seperti ini, kasus jual beli yang seperti ini bukan bai'ul mukroh, tapi ini bai'ul mutor. Itu boleh. ini ridho, wah ridho banget Pak, ini cepat ini, anak saya sudah sekarat ini, ya kan? Yang seperti ini bukan dalam permasalahan kita ini. Jadi ini yang dipaksa, ya, atau terpaksa tapi tanpa hak. Nah ini yang tidak dibenarkan dan dia diharamkan secara syariat, sehingga otomatis dia tidak akan mendapatkan berkah dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, syarat yang berikutnya, kita akan ringkas saja karena terlalu luas pembahasannya. Disarankan oleh ulama, hendaklah transaksi tersebut yang bertransaksinya itu jaizat tasarruf, orang yang dibenarkan secara syariat untuk bertindak, bermuamalah, berniaga antara si pembeli dan si penjual. Maksudnya apa jaizat tasarruf? Ini memiliki beberapa kriteria. Yang pertama, orangnya adalah orangnya berakal, ya. Orangnya baligh, ya. Orangnya orang merdeka, ya. Kemudian di istilah ulama yang keempat, yang rasyid. Yang pertama, orangnya merdeka. Mungkin ini hampir tidak kita jumpai sekarang yang namanya perbudakan. Jadi budak itu tidak boleh bertransaksi karena hartanya adalah harta tuannya. Ya Rasulullah SAW bersabda, man ba'a malan walahu mal famaluhu lilladzi ba' illa ayyashtaratal mubta'. Ini menunjukkan bahwasanya harta budak itu harta tuannya, ya. Barang siapa yang menjual seorang budak, budak tersebut membawa harta, kemudian semestinya hartanya tersebut itu milik tuannya, penjual, kecuali si pembeli mensyaratkan sebelumnya. Yang kedua, dia baligh, sehingga anak-anak itu tidak sah jual belinya, kecuali anak-anak yang mumayyiz, yang dapat izin dari orang tuanya. Ya anak-anak, dia kasih aja motor bapaknya, tukar permen pun mau dia, ya kan? Nah ini tidak diperkenankan. Kedua, orang berakal, karena orang gila dia tidak akan melakukan transaksi jual beli sesuai dengan kelumrahan dan kewajaran. Ya. Makanya harus ada walinya dalam hal ini. Demikian juga orang yang tadi rasyid itu hampir mirip sebenarnya dengan orang-orang yang berakal. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga, hendaklah barang yang ditransaksikan itu barang yang halal. Barang yang halal, itu barang yang ada manfaatnya dan kemanfaatannya itu adalah mubah. Kemudian dengan syarat mubahnya bukan karena hajat keperluan. Iya. Ya. Makanya ulama mengatakan syarat yang ketiga ini diistilahkan mubahatun nafa mubahatul ain min ghairi hajah. Jadi manfaatnya itu mubah tapi tanpa keperluan. Mubah apa? Ya mubah hal-hal yang dimanfaatkan bisa dengan hal-hal yang mubah. Ya, jual beli motor misalnya, itu motor mubah. Dimanfaatkan dengan hal-hal yang mubah pada asalnya. Ya. Jual beli beras itu mubah juga. Ya. Tapi misalnya hal-hal yang diharamkan, jual beli alat musik, jual beli video-video porno atau majalah-majalah porno atau misalnya homer dan lain sebagainya, itu haram. Sehingga transaksinya pun adalah transaksi yang batil dan haram. Kemudian, tapi tanpa hajat, tanpa keperluan. Karena ada hal-hal yang dimanfaatkan dia bersih mubah, tapi karena suatu keperluan, kemanfaatannya karena keperluan tertentu, ini tetap tidak boleh. Seperti apa? Seperti anjing. Anjing itu dalam kasus-kasus tertentu boleh dimanfaatkan. Ya, Rasulullah SAW bersabda, man iktana kalban ghaira kalba masyatin aw saydin faqad intaqasa min ajrihi kulla yawmin kiratan. Ya. Barang siapa yang memelihara anjing, ya, bukan untuk keperluan berburu atau menjaga hewan ternak, ya. Itu penting kalau di Arab zaman dulu, mungkin zaman sekarang juga mungkin. Itu hewan ternak kambing itu dijaga sama anjing. Kalau tidak dijaga sama anjing, diserang serigala. Ya. Nah ini perlu. Ada keperluan. Ya. Ada keperluan. Tapi di sini tidak boleh jual beli anjing. Ya. Pendapat yang benar, tidak boleh menjual beli anjing secara mutlak. Baik untuk security untuk berburu, tidak boleh secara mutlak. Apalagi cuman tren-trenan. Ya. Kata Rasulullah, barang siapa yang memelihara anjing bukan untuk berburu atau jaga hewan ternak, maka telah berkurang pahalanya setiap hari 2 kirat. 2 kirat sebesar gunung, 1 kirat sebesar gunung Uhud. Ya. Udah pahala belum tentu diterima, mau berkurang 2 kirat lagi. Ya. Itu dosa besar. Dosa besar itu memelihara anjing tanpa keperluan. Nah, di sini artinya kalau memelihara anjing untuk keperluan, untuk berburu, ya, untuk dia mata pencahariannya berburu atau dia untuk keamanan, ya, orang dulu keamanan untuk jaga hewan ternak, ya, ini boleh memeliharanya. Nah, ini ulama kategorikan jual beli anjing haram. Kenapa? Padahal kan ada, itu boleh manfaatnya. Iya manfaatnya, tapi karena hajat, keperluan untuk jaga hewan ternak, keperluan untuk berburu, keperluan untuk keamanan. Ya, jadi keperluannya karena keperluan. Tapi jual belinya diharamkan secara mutlak. Iya. Ya, diharamkan secara mutlak. Ya, hadisnya masyhur tentang nahar Rasulullah an tamal kalb, Rasulullah mengharamkan jual beli anjing tanpa kecuali. Jadi harus dibedakan, ya. Memelihara anjing dibolehkan, ya. Ya. Untuk keperluan syar'i, untuk keamanan, untuk ini itu boleh. Tapi untuk tren-trenan, ya. Untuk teman tidur, ya. Maksudnya teman tidur kan ada orang-orang tuh anjingnya mandi bareng, ya kan, sauna bareng. Nah ini kata Rasulullah SAW berkurang pahalanya setiap hari 2 kirat. Ya, berkurang pahalanya setiap hari 2 kirat kecuali alasannya jelas untuk keamanan, ya, untuk kayak seperti orang polisi itu buat nangka ngendus apa namanya narkoba dan lain sebagainya, itu jelas. Nah ini pun tidak boleh ditransaksikan karena hajatnya, karena manfaatnya itu memang mubah, tapi karena hajat. Karena hajat itu tidak boleh. Hadisnya jelas tentang larangan samanul kalb. Bagaimana dengan kucing? Ya sekedar tambahan faedah. Kucing khilaf di antara ulama. Ya, ada hadis yang melarang jual beli kucing. Tapi banyak juga dari kalangan muhaddiqin ahlul hadis, ya, ulama ilal yang mengatakan hadisnya itu hadisnya mu'al, hadisnya cacat atau tidak sahih. Ya, maka dari sini sebagian ulama yang meyakini hadisnya sahih, hadisnya di Sahih Muslim sebenarnya. Tetapi banyak dari kalangan ulama ahlul hadis, ahlul ilal yang mengatakan hadisnya mu'al, ya. Ala kulli hal. Ya. Hadisnya itu diriwayat Abu Zubair An Jabir, di sini khilaf yang panjang di kalangan ulama. Sebagian mensahihkan, sebagian lain tidak mensahihkan. Kemudian bangkai juga, jual beli bangkai itu juga haram. Iya. Karena ada hadisnya kan. Kemudian yang berikutnya, syarat yang berikutnya, kita ringkas-ringkas saja. Ayyakuna min malikin. Syarat yang keempat, hendaklah itu yang bertransaksi dari si empunya, ya, barang atau alat tukar tersebut, atau perwakilannya, ya, atau perwakilannya. Rasulullah SAW bersabda, "La tabi' ma laisa indak." Jangan jual barang yang tidak ada padamu. Artinya, jangan jual barang yang bukan milikmu. Ya, barang tetangga dijual, nah, itu tidak benar. Ya, dan ini bukan, jangan salah paham, banyak ikhwan yang salah paham, bukan beda dengan salaf, ya, beda dengan jual beli salaf yang dilarang di sini. Jangan jual apa yang tidak ada padamu, itu yang muayyan. Nah, kita lihat punya tetangga ada motor baru tuh, lihat tuh motornya Vario yang terbaru, ya, baru sebulan itu. Ya, dia ada orang lewat beli nih motor 1 juta saja. Oh, ya, mau saya beli. Ini bait muayyan, ini yang tidak boleh. La tabi'a ma laisa indak. Bukan fi dhimmah. Nah, ikhwan-ikhwan, pukul rata. Yang fi zimma pun dihukumi haram. Ini tidak boleh. Tadi ya, dosa besar yang mengharamkan apa yang Allah halalkan. Atau menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ya. Dan bahkan, itu lebih besar yang halal dijadikan haram. Apa yang seperti apa fi zimma, itu bai' salaf. Itu halal. Jadi, barang belum ada sama kita. Ya, biasanya, misalnya, barang-barang tertentu, kopi misalnya, ya, ada namanya bai' salaf. Saya butuh 100 ton ya kopi arabika, kamu bisa siapkan, kasih waktu 3 bulan, ya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man aslafa fi syai'in falyuslif fi syai'in ma'lum wa wazin ma'lum ila ajalin ma'lum. Ini kalau terpenuhi beberapa syarat itu boleh. dengan syarat barangnya jelas. Ya, saya minta grade-nya seperti ini, seperti ini. Kemudian waktunya jelas. Kemudian takarannya jelas. Ya. Tapi harus dengan syarat, ya, dengan syarat lain lagi, yaitu takdim ra'sul mal. Ya. Muqaddam. Jadi harus dia serahkan berapa? Kasih berapa? Ya, 100 ton. Berapa kira-kira? Ya, kira-kira aja 10 miliar gitu. Misalnya. Ya kan? Enggak tahu berapa harganya. Kira-kira aja 10 miliar. Dia dikasih sudah, pegang 10 miliar. Kopinya mana? Ya belum ada. Ya, nanti saya cari. Tapi ya tentunya orang yang bertransaksi kan sudah tahu ini orang khabir, orang ini memang pengalaman di bidang perkopian, ya. Dia tahu, dia sudah tahu latar belakangnya. Ini bisa, boleh seperti ini. Ini tidak termasuk la tabi' ma laisa indak. Ya, la tabi' ma laisa indak. Dan syarat tadi uangnya harus di muka. Penuh, jangan separuh. Ya, penuh dengan, jangan separuh. Ini tidak termasuk. Ya, banyak ikhwan, banyak teman-teman yang salah paham dalam permasalahan ini. Ya, apa saja maksudnya, handphone apa segala macam. Ya, tapi dengan syarat fi zimmah, bukan muayyan. Tadi itu muayyan, itu kamu beli motor itu lihat baru tuh 1 juta aja, baru 2 hari 1 juta. Ya, nah, ini yang tidak boleh. Yang dimaksud la tabi mal saindak itu yang muayyan. Tapi yang fi zimmah itu boleh dengan persyaratan, tapi tentunya dengan persyaratan. Itu namanya salaf. Nah, ya, dengan syaratan. Jadi bisa dibedakan kan? Nah, ini kan fiktif ini. Bukan barang dia. Ya, mau dia jual. Ini tidak dibenarkan. Tapi kalau fi zimmah seperti yang kita sebutkan tadi, barangnya belum ada, masih mau dicari. Tapi dengan syarat-syarat yang kita sebutkan tadi itu boleh. Itu namanya bai'us salaf. Bai'us salaf. Itu bukan cuma jenis-jenis barang yang bukan ribawiyah. Barang yang ribawiyah pun itu boleh. Dengan syarat dia tidak satu jenis. Ya, alat tukarnya mata uang, yang ditukarnya beras. Beras, menurut pendapat jumhur ribawiyah, tidak masalah. Yang tidak boleh, beras dengan beras. Ya, ini saya punya beras 10 ton sekarang, saya tukar dengan 20 ton nanti untuk 4 bulan ke depan. Ini tidak boleh. Ya, kalau yang seperti tadi kita sebutkan, jadi boleh. Jenisnya beda. Jenisnya beda. Ya, biasa itu di zaman Rasulullah SAW, para sahabat itu salaf dengan apa namanya jual beli makanan pokok dengan mata uang, biasa, tidak cash. Ya, ya tidak cash. Ya, jadi ada sebagian talabatul ilm yang salah paham dalam permasalahan tersebut. Ya, salah paham. Bahkan saya pernah dengar di radio. Ya. Yang mengharamkan perkara tersebut itu tidak benar. Ya, tidak benar. Jadi jual beli nasi dengan tidak cash, dengan duit haram itu salah, salah besar. Ya, sepakat para ulama tentang kehalalannya. Salah paham dalam memahami hadis. Kemudian yang berikutnya, ya kan, cepat-cepat saja. Ya. Kalau mau dirinci nanti 5 bulan belum tentu selesai. Syarat yang kelima itu kalau 5 bulan kalau tiap hari. Iya. Iya, kalau hadir. Kemudian yang kelima, syarat yang kelima, hendaklah jual beli tersebut hal yang bisa diserah terimakan. Dalilnya surah Al-Maidah ayat 90, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, ya. Ya. Wal ansab wal azlam, ya, rijsun min amali syaitan. Ya. Ini poinnya di sini adalah judi, jual beli yang ada di situ, gambling istilahnya kita, gambling yang terlalu kentara, yang terlalu berat. Sering dimisalkan oleh ulama, diistilahkan ulama dengan bai'ul gharar, bai'ul gharar, jual beli yang ada gambling yang nyata di situ. Ulama zaman dahulu sering memisalkan itu bai'abiq namanya. Jadi ini biasa, orang-orang zaman dulu subhanallah senang sekali ya, sampai sekarang juga senang. Tapi zaman dulu lebih senang lagi. Apa namanya? Transaksi yang ada gambling-gambling seperti itu. Makanya judi itu punya apa namanya? Jadi orang judi itu bukan cuma pengen cari duit, tapi ada seperti kecanduan. Iya. Kecanduan sampai semuanya dibuat judi. Ya. Kalau yang kemarin-kemarin alhamdulillah sudah hilang itu SDSB itu. Iya kan? Itu sudah jelas itu haramnya. Iya. Kalau kita waktu masih kecil atau beli apa itu yang dibungkus telur apa cicak itu. Nah, itu iya kan? Lotre itu. Dari kecil kita sudah diajari judi luar biasa. Ya. Dulu berapa tuh 25 harganya. Iya kan? Beli. Wah. Kalau enggak ya kita cuma makan. Makan telur cicak 3 kan. Ya. Apa namanya? Kacang hijau dibungkus gula itu. 3. Allah Ustaz. Kalau dapat untung, kita dapat di situ ada mainan apa mobil-mobilan ya kan. Dengan 25 perak. Ya. Itu sudah dilatih untuk berjudi kita. Luar biasa. Iya, sama juga yang ada main-main yang lain itu, yang kartu-kartu dari kecil kan ada gambar-gambarnya. Itu sudah diajari kita untuk berjudi. Dari kecil sudah diajari untuk berjudi. Nah, orang-orang zaman dahulu semuanya dibuat judi. Itu namanya bai'abiq. Misalnya saya punya yang sering dibilang bai'abiq atau jamal syarid, itu sering dimisal buat misal contoh itu dua. Onta kabur dengan budak kabur. Ya. Dia beli, kamu beli deh budak, ya budak saya yang kabur. Di mana? Ya Allah alam. Cari sendiri. Iya. Onta, ya cari sendiri, ngapain nanya saya? Enggak saya bilang, enggak saya jual kalau dia tidak kabur. Iya. Ini kalau harga resminya, kalau harga dia ada normal, ya mungkin misalnya 15 juta atau 20 juta, ya kalau budak mungkin bisa 100 juta, tapi berhubung dia kabur, saya jual diskon besar-besaran 90% diskon, jadinya cuma 10 juta saja. Ya kan? Ya pahit-pahitnya enggak dapat, ya. Dia rugi 10 juta, kalau enggak dia untung 10 juta dapat budak kan. Harganya bisa 100 lebih, 100 juta lebih dia dapat. Nah, ini orang zaman dulu senang sekali seperti ini. Ini tidak akan berkah. Jual beli yang seperti ini tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, hendaklah diketahui dengan jelas, diistilahkan ulama, maklum biru'ya au bisifah. Ketahui dengan jelas seperti apa ciri-cirinya, speknya seperti apa. Ya, baru transaksi. ini dengan jelas oleh kedua belah pihak, ya. Enggak dengan sekedar kepercayaan salah satu pihak, tapi dengan jelas, ya. Ya. Ya bisa dengan pensifatan yang jelas atau dia lihat betul atau dengan misalnya sampel, ya. Kalaupun terjadi jual beli sudah lihat, ya. Ini wah ya fotonya seperti ini, ya. Ternyata pas setelah dilihat, oh kok beda, ya seperti ini beda, itu ada namanya khiyarul ghibn. Ada namanya pilihan untuk membatalkan transaksi. Ya enggak. Saya minta yang bahannya ini, kamu kasih yang ini. Ya ini boleh dibatalkan transaksinya. Boleh dibatalkan transaksinya. Ya. Makanya seperti yang kita sebutkan itu, man aslafa fi syai'in falyuslif fi syai'in ma'lum wa kailin ma'lum ila azan wa'lum. Itu sudah lewat. Ya. Ya, itu juga sudah contoh apa namanya? Kita sebutkan sebelumnya bai' habalil habalah itu. Jual apa yang ada di perut janin. Sapi misalnya, atau jual ada yang perut di dalam perut janinnya janin. Nah, itu orang juga zaman dahulu suka itu. Jadi dua-duanya sama-sama diharamkan, ya jual janin yang ada sapi hamil, saya beli janinnya. Kalau dia lahir itu buat saya. Sebenarnya harga normalnya lahir itu 1 juta, dia beli 100 ribu. Ya, nah, ada yang lebih ekstrim lagi, jual biar nanti natajul janin, jadi janinnya lahir, ya, biarkan dia sampai besar, nah, biarkan dia hamil, ah itu hamilnya baru punya saya, ya kan? Itu juga banyak terjadi pada orang-orang zaman dahulu, walaupun mungkin zaman sekarang modelnya sudah lebih keren lagi, ya lebih keren lagi gamblingnya. Sehingga segala macam jenis yang seperti ini, itu yang ada gamblingnya seperti ini, itu tidak dibenarkan. Ya, tidak dibenarkan secara syariat. Ya, sudah masuk waktu azan. Insya Allah nanti kita lanjutkan sedikit setelah azan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.